ternyata belakangan ngadat. Nah, kalau kita kita itu besar tangan. Ternyata menghadap sebaliknya, menghadap sini. Itu enggak ada faktor. Selama dia lakukan dalam keadaan dia tidak ada petunjuk apa. Dia berpikir, ya, menduga-duga dan seterusnya. Kemudian salah. Tidak ada hitungan yang salah. Tetap sholatnya. Atau begini. Dan Ramadan. Tidak mendengar suara azan. Tidak punya jam. Dan tidak ada orang yang boleh tahu dia menganggap masih waktu boleh makan dan minum. Tapi ternyata setelah ternyata sudah waktu subuh, maka puasanya sah walaupun dia sahurnya sudah waktu subuh. Ya, itu yang disebut kotor, kesalahan, bukan salah dalam melakukan salah, bukan kesalahan. Kalau yang lupa, itu sudah banyak, mudah melupakan. Dalam kondisi puasa, karena panas, karena capek, karena haus, dan sebagainya. Kemudian lupa sedang puasa, dia minum, dia makan, sampai kenyang. Ternyata setelah itu, ingat bahwa dia sedang puasa, makan. Tidak dihitung. Maka kata Rasul, itu nikmat dari Allah yang diberikan. Karena bisa menunjuk saja. Termasuk lupa. Tidur. Tiduran. Seharian penuh tidur gak bangun-bangun. Maka dia tidak dosa. Berbeda ketika orang yang tidak dalam kondisi seperti itu dengan sengaja tidak sholat, dosa. Tapi ketika dia tidur, saya perlu tidak sholat, maka dia tidur. Kenapa? Masalahnya kemudian apakah harus dipotong atau tidak? Bagian ulama mengatakan tidak perlu dipotong kan tidak. Tapi dalam adaban saat ini dibayar. Kapan bayar? Ketika ingat. Yang terlewat sholat misalnya. Jadi sebelum adzan sudah tidur sambil maghrib dan isya sampai subuh baru bangun. Barangkali itu karena minum obat kali. Karena tidak dosanya. Karena dalam kondisi bagian dari lupa, biasanya tidur. Kemudian al-qalam al-salat, biasanya nau kata ya sakit. Orang yang tidur tapi dia baru. Tiga waktu, asar, maghrib, isya, lewat. Karena tidur, ya dosa. Berbeda kalau orang yang dalam kondisi tidak tidur, kemudian tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat bisa, maka dosa besar, bukan hanya sudah dosa besar. Dosa besarnya apa? Tiga hari kita. Tapi permasalahan apakah kemudian harus dipodok? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu, karena itu dosa besar. Tapi dalam macam sapi harus dibayar. Kapan bayar? Ya, ketika kita waktu subuh, sholat asar subuh. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dalam pembahasan yang lain ada lagi. Dibayar kapan? Sholat ketika waktu asar hari berikutnya, ketika waktu maghrib hari berikutnya, ketika isya. Keduanya boleh, bisa, tidak rumit, tidak sulit, mudah. Kemudian terpaksa atau dipaksa, ada terpaksa, ada dipaksa. Terpaksa tidak ada makanan yang halal, tidak ada makanan. Sementara dia mempertahankan dirinya, mempertahankan nyawanya, pasti ada yang halal, haram dalam hati. Jenisnya haram, barang itu haram secara apa? Alam ini diciptakan oleh Allah, barang itu alam, daging babi dan seterusnya, bangkai haram. Tidak ada makanan yang halal, maka dalam kondisi terpaksa ya boleh memakan itu sesuai dengan kebutuhan untuk menyambung nyawa, tapi tidak boleh lebih dari itu. Kalau sudah cukup untuk menyambung nyawa, kemudian ditambah lagi, itu jadi haram. Atau bendanya halal tapi bukan milik kita, milik orang yang nggak tahu atau tahu siapa pemiliknya tadi. Jelas-jelas kalau kita gunakan, kalau kita makan, kalau kita manfaatkan, ya nggak boleh, haram. Tapi dalam keadaan terpaksa, boleh kita gunakan, boleh kita makan, ya, boleh kita manfaatkan dalam keadaan terpaksa. Namun kalau kita tahu pemiliknya, ada yang memiliki, kemudian setelah itu kita ganti. Atau tidak tahu pemiliknya, ada barang halal, kita tidak tahu ya siapa pemiliknya. Kita gunakan dalam keadaan butuh kita. Setelah itu kita harus cari siapa pemiliknya. Namun setelah kita cari tidak ada pemiliknya dan kita menggantinya setelah pakat simpan untuk simpan. Ya, ya. Itu terpaksa. Ada lagi simpan. Orang sesuatu, seseorang melakukan sesuatu pelanggaran ketika dipaksa tidak ada sanksi di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kasus bosnya wanita-wanita muslimah di kota berzina atau guna, tapi ketika dipaksa tidak ada sanksi apa-apa. Yang berdosa adalah yang melakukan, yang memaksa. Itu juga jalan hukum berzina. Seorang wanita yang diperkosa dia tidak berdosa karena dipaksa, walaupun perbuatan itu berzina, tapi yang berdosa adalah yang memaksa. Ya. Atau dalam bahasa ada seorang suami dipaksa untuk menandatangani surat cerai, dipaksa. Kalau tidak akan saya bunuh. Maka dia pernyataan, maka itu tidak sah perceraian seperti itu tidak. Kenapa dipaksa? Jadi jauh lebih bagus. Dalam konteks ini juga ketika kita melakukan sebuah amal karena terpaksa, itu pahalanya gak ada. Kenapa? Amal soleh itu baru akan dinilai sebuah ibadah manakala Islam dan mengikuti syariat. Tapi kalau dipaksa atau terpaksa, tidak ada pahala. Kamu sholat? Kalau tidak sholat, saya berhentikan dari pekerjaan. Ya. Secara kewajiban itu, tapi tidak ada pahala. Karena dia melakukan sebuah apa kegiatan dan karena dipaksa, bukan karena keikhlasan dan kebenaran. Ya, itu. Kemudian berikutnya, bapak-bapak, data takrib bagi tanggung jawab atas produksi adalah syariat adalah kesadaran. Tidak ada yang mengatakan, bukan kata dalam kata gila, dalam kata sisu, dalam kata kesalahan. Kemudian yang berikutnya, kesalahan dan lupa dalam masalah yang berhubungan dengan hak manusia dan kemaslahatan umum tetap diperhitungkan. Ada perhitungannya, ada pertimbangan saja. Seorang melempar anjing dengan batu, lalu ketika itu ada orang lewat, lalu kena orang itu sampai meninggal. Hukum itu tidak berlaku padanya. Tetapi dia berkewajiban untuk membayar dia. Saya lihat, itu senilai 100 ekor unta. Walaupun, kan sengaja, salah. Terkena, melempar batu, kena orang. Padahal melemparnya melempar. Tetap dalam hukum yang terkait dengan manusia ada perhitungannya, ada hitung-hitungannya, ada tanggung jawabnya. Kalau dengan Allah itu sangat-sangat mudah. Termasuk punya utang, lupa bayar utang kan harus banyak. Yang mulia, terkait dengan masalah syariah untuk kepentingan umum. Orang yang meriwayatkan hadis, dia berlupa atau dia lupa. Diketahui bahwa dia ketika menyampaikan salah. Tidak tepat. Ketika dia menghafal lupa, maka itu juga dihitung. Maka orang yang berlupa atau lupa dalam menyampaikan hadis atau salah ketika menyampaikan hadis, maka hadisnya ditolak. Hadisnya statusnya adalah hadis dhaif. Walaupun dia salah, bukan karena untuk dilanjut. Kalau untuk sengaja, maka hadisnya disebut hadis palsu, hadis palsu. Jadi lupa mengatakan A, tapi dia katakan yang harusnya dia mengatakan A, tapi dia katakan B. Karena dia lupa, tetap saja dihitung itu. Tidak diterima periwayatan. Itu yang terkait dengan maslahat umum. Tapi hubungan dengan Allah sangat-sangat mudah. Ketika dia lupa, ketika dia salah, jika dia terpaksa, maka jadi dapat maafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal dalam syariat ini. Barangkali yang tidak dihitung kategori lupa manakala lalai. Kita punya janji, banyak janji, tapi tidak dicatat karena kelalaian kita tidak mencatat. Akhirnya kita lupa pada janji-janji itu, maka itu dalam kategori lalai, dalam kategori kekeliruan. Oleh karenanya, ya, hal-hal yang seperti ini harus kita atur secara baik memiliki manajemen waktu. Atau hal-hal yang sudah aksiomatis, secara umum orang tahu dan kita menyadari bahwa itu tidak mungkin orang lupa. Setiap hari orang pergi kerja ke kantor, tapi kemudian berulang kali dia pergi dengan alasan lupa. Tetap juga ada hubungannya, dikurangi dan bisa dipotong, bahkan bisa diberhentikan. Itu sifatnya kelalaian, bukan lupa. Karena apa? Sudah. Nah, hadis ini jangan lupa. Hadis ini banyak dapat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka para ulama membahas ketika seorang laki-laki masuk ke rumah, di sana ada istrinya, di sana ada orang lain yang bukan perempuan, bukan mahramnya, lalu dia gauli karena kesalahan itu tidak terhitung zina, karena kesalahan ada sampai seperti itu. Tetapi ketika dalam keadaan, ya, dalam keadaan kita tahu kemudian kita lakukan, maka itu tidak dihitung salah. Misalnya, dalam kondisi kita, suasana, kalau dulu tidak dalam, sekarang terang. Dapat alat komunikasi sekarang bisa ada betul. Jadi tidak ada alasan untuk kita kemudian tidak jadikan itu sebagai kesalahan. Intinya hadirin jemaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghantar, tidak akan pernah menyiksa, dan tidak akan pernah minta pertanggungjawaban kepada manusia, kepada hamba-Nya yang di luar kemampuannya, di luar kehendaknya, di luar keinginannya ketika melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, apakah meninggalkan perintah ataukah mengerjakan larangan di saat dia buka karena hendak keinginannya, maka dia bebas dari sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terkait dengan hukum manusia, hukum sosial, tetap saja itu di situ. Karena terkait dengan hukum maslahat umum, orang banyak dan seterusnya. Oleh karenanya dalam hubungan dengan Allah itu sangat mudah, dan dalam hubungan dengan manusia sangat ketat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apapun selain syirik. Sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita bertobat. Tetapi terkait dengan manusia harus minta maaf, minta dimaafkan, minta dibebaskan dari orang yang bersangkutan. Sehingga orang yang masih syahid sementara dia punya utang, belum dibayar utangnya, masih ada sangkutan dengan manusia, maka dia terhalang untuk masuk surga karena utang. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika berinteraksi, bertransaksi dengan sesama kita. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kesalahan dan berdosa. Bahkan kalau bukan karena untuk sengaja juga tidak ada hubungannya. Tetapi untuk urusan manusia, walaupun bukan untuk sengaja, berulang kali lupa, berulang kali terlambat, berulang kali salah, dihitung juga. Ada intinya seperti halnya tadi, orang lupa dalam menyampaikan hadis, ya, bukan berarti dimaafkan. Orang itu secara hukum dalam periwayatan, orang itu tertolak periwayatannya dan hadisnya baik. Seperti itu. Jadi harus dibedakan bermuamalah, ya, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia terkait dengan apa hubungan sosial. Hubungan sosial lebih berat. Orang-orang yang setiap hari kaum sunat, setiap malam dia mulai hubungan sosial yang buruk, maka kata Rasul dia dinerakan. Orang yang tibanya dia terbiasa saja, yang baik-baik saja, tapi hubungan sosialnya adalah baik, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah merugikan orang, maka dia adalah penghuni. Sekali lagi, hubungan dengan Allah itu sangat mudah, dan hubungan dengan manusia lebih baik. Oleh karenanya, kita dalam itu amal bersama kita harus hati-hati. Walaupun alasan lupa harus diperhitungkan, harus ditanya, harus diproses. Ya. Alasan kesalahan, kekeliruan juga harus diperiksa. karena ada undang-undangnya, karena ada aturan-aturan yang salah dalam menghitung angka di markup. Itu juga ada korupsi. Orang karena tidak sengaja korupsi, tidak sengaja niat korupsi, tapi kesalahan dalam melakukan aturan undang-undang itu tidak boleh dikenakan hukum korupsi. Itulah yang disebut dengan hukum manusia. Tapi dengan Allah sendiri, tanpa apa? Tanpa tanggung jawab. Jadi sekali lagi hubungan dengan manusia harus dihati-hati karena terkait dengan Allah. Hubungan dengan Allah, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah tidak memerlukan apapun. Oleh karenanya Allah memberikan ampunan, memaafkan kita ketika kita lupa, ketika kita kesalahan, dan ketika kita lupa. Aku lupa lihat dan berkira oleh Allah. Ada yang bertanya? Nah, kita mau nanya pada Pak. Terus yang kedua saya pernah mendengar ceramah kalau itu kita dalam keadaan menstruasi kalau lebih dari 15 hari katanya itu bukan lagi penyakit sehingga kalau itu dinyatakan penyakit kita diwajibkan mengkodok skor apakah benar? Ya, terima kasih. Ini kasus di Saudi Arabia ketika ada azan minum. Sama azannya azan apa? Ada azan yang pertama, ada azan yang kedua. Kalau ada azan kalau yang pertama nggak ada problem, karena belum waktu subuh. Kalau azan yang kedua, lalu kalian minum. Ada hadis di sebelah kan. Rasulullah itu Allah berkata dalam para sahabat karena mereka masih makan atau masih tahu di saat ada penjelasan ini. Tapi setelah selesai azan juga tidak boleh lagi. Selama masih azan itu ada keterangan di penjelasan seperti itu. Ada pendapat. Tetapi jumhur ulama, apalagi kita mazhab kita Syafi'i, ya kalau sudah azan sudah berhenti kegiatan makan minum yang membatalkan puasa. Tetap ada pada dalam mazhab Imam Ahmad di Saudi Arabia itu mazhabnya secara umum adalah mazhab Imam Ahmad Bali nanti membolehkan orang makan dan minum walaupun tidak ada. Tapi kalau sudah selesai azan di waktu azan sudah selesai azan tidak ada. Kemudian bagi wanita yang disebut istihadah sakit nanti dua darah tapi sudah lewat waktu haid maka tadi sudah lewat ya apakah dia harus sholat ya sholat walaupun nanti dua darah darahnya bukan darah haid tapi darah istihadah atau sakit ya. Ada darah dibersihkan setelah dibersihkan pakai apa kan yang intinya dibersihkan darahnya dan dia sholat. Salat, tetap. Rasulullah tetap mengajarkan itu. Bukan kemudian karena alasan nanti juga ada darah lalu tidak salat lalu setelah itu foto tidak. Walaupun ada darah, tetap waktu itu salat. Karena bukan darah. Maksudnya gini Pak, ketika hari ke 16, jemaah itu dianggap penyakit. Jadi diwajibkan foto dari hari pertama. Tidak. Orang haid itu bebas dari kewajiban. Orang nifas itu yang sudah lewat dia haid, tidak ada kewajiban lalu dibayar atau utang apa dia? Tidak ada. Yang wajib dia lakukan kalau sudah lewat yang 16 hari, yang satu hari, yang hari yang kedua. Kalau punya belum, ya nggak wajib. Salah. Ada lagi saya teman dengan suami pulang Fatuha. Katanya Fatuha itu kalau dia menyendiri mulai Fatuha malah tahun berapa? 30. Jadi semenjak dia balik sampai 30 itu kodok. Jadi satu hari itu 12 rakaat. Yang 2 rakaat hari ini yang 10 rakaat itu kodo yang ini itu sebelumnya itu bukan apa-apa. Kenapa itu? Ya kalau kita kodo kan hukumnya akan bayar saya minta. Ya sholat-sholat sebabnya sunnah itu suka rela. Enggak ada hutang. Jadi duha itu sunnah yang kalau kita tidak dapat melakukannya tidak berkewajiban untuk mengkodok untuk baik. Orang yang tidak sholat ini orang itu dia semenjak lahir sudah balik nggak sholat dari usia 15 tahun sampai 40 tahun dia nggak sholat 5 waktu lalu usianya 40 tahun dia sadar sholat nggak harus kodok selama 40 tahun mengkodok 40 kali 5 berapa pun Al-Islam menjadi umat Muslim. Islam itu mengampuni, menghapus yang lewat. Itu yang lewat sudah. Yang penting sekarang yang baru ini ke depan. Istighfar, tobat, dengan tobat dan nasihat sudah selesai. Tidak mikirin bayar utang sholat 40 tahun. Yang kadang-kadang di masyarakat, mohon maaf ya masyarakat, sebagian masyarakat, orang meninggal ada perang. Berapa harus dibayar berat? Ada tidak jelasnya. Orang yang tidak sholat saja, ketika itu tidak harus dibayar. Sudah harus dibayar. Yang baik itu, apalagi yang itu. Cukup ya? Ada lagi, Pak. Pertanyaan ketika ada menguburkan jenazah di kuburan ada azan atau qomat. Pertanyaan azan dan qomat untuk apa? Ya kita paham kan azan dan qomat untuk sholat kan? Kita yang pertama pada umum. Yang kedua azan dan qomat itu disyariatkan ketika ada bayi lahir. Itu ada azannya. Hadis Hasan, Rawu Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Tetapi untuk yang meninggal di kuburan diadzani dan diikomati itu tidak ada landasan, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Barangkali mengambil apa hadis Rasulullah itu adalah ilmu mautaku bila tidak ada. Tuntun ajarkan orang yang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah karena azan dan iqamat itu adalah la ilaha illallah. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini menuntun orang yang dalam keadaan perkara tuntun dengan la ilaha illallah bukan setelah meninggal. Bukan setelah meninggal di kuburan. Walaupun demikian memang itu pernah terjadi di zaman-zaman masa Abadiyah itu terjadinya di Baghdad. Ada sebagian masyarakat yang ketika menubur atau memakamkan masuk ke kuburan kemudian sholat itu adalah tradisi masyarakat tertentu yang tentu yang tidak terjadi. Yang harus kita ikuti adalah yang berdasarkan dari kuburan. Ada lagi yang lain, orang yang memiliki itu diajari, ada kan? Ada orang yang mempunyai haji, keluar rumah diazamnya. Jadi menganggap orang yang mempunyai haji dulu kan 4 bulan dari sini, itu dianggap orang mati gitu. Diazami. Azan dari kemat untuk sholat. Bukan sholat. Nah. Bukan. Allahumma yang kita syabat lain. Kita tidak berhenti. Kita tidak berhenti.